Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhib rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل سبيلا جماعة سبحانه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-80 58 dan setelahnya dari surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh kepada kita bagaimana mereka menjadikan agama ini sebagai bahan perorokan, sebagaimana di ayat sebelumnya. Ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Perangai dan sifat orang-orang Yahudi, Nasara menjadikan agama kalian itu sebagai bahan tertawaan. Baik. Orang-orang kafir secara umum mereka menghina dan mentertawakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta orang yang ngaku seorang muslim pun, yang sekedar pengakuan, mereka ini terkadang melakukan perbuatan dan hal yang sama. Mentertawakan, mengejek syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ayat yang ke-58 ini Allah memberikan contoh. Wa idza nadaitum ilas shalah. Kalau kalian wahai orang-orang yang beriman mengumandangkan azan, mengajak kaum mukminin untuk melakukan salat. Tapi karena dikumandangkan, disampaikan dengan suara yang lantang, karena memang memanggil, memperingatkan tentang masuknya waktu pelaksanaan salat. Maka dikumandangkan azan itu di tempat-tempat yang tinggi di zaman dahulu kala, karena belum ada mikrofon, maka para muadzin naik ke tempat yang tinggi mengumandangkan azan agar supaya lebih terjangkau ke orang-orang yang jauh dari masjid. Kalau azan itu dikumandangkan, ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Baik. Mereka menjadikannya bahan tertawaan, mereka mentertawakannya, memperolok-olokannya. Baik, agama Islam dan kaum muslimin, mereka juga mentertawakannya. Subhanallah. Dan menganggap itu adalah kebodohan, kedunguan. Baik. Mereka menganggap kesesatan. Ini pemahaman terbalik yang dimiliki oleh orang kufar. Kesesatan dianggap petunjuk, petunjuk dianggap kesesatan. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Kalau kalian mengajak sholat dengan mengumandangkan azan, mereka mentertawakannya. Mereka menjadikannya huzwa wa la'iba. Permainan senda gurau. Subhanallah. Dalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Mereka melakukan itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Barakallahu fikum. Mereka bodoh terhadap Rabb mereka. Mereka tidak tahu tentang hakikat ibadah. Baik. Orang beriman merasa tenteram, bahagia, senang ketika mereka mendengarkan lantunan azan, mendapati dan merasakan kenikmatan tersendiri. Subhanallah. Baik. Senang, bahagia ketika dia mendengarkan lantunan azan, apalagi di tempat yang di sana azan itu bersaut-sautan. Kumandangkan azan di sini, di masjid sebelah lagi, di masjid sana lagi, di masjid sana. Subhanallah. Baik. Dan lebih rindu lagi ketika kita mungkin suatu saat berada di tempatnya orang-orang kufar karena satu dan lain hal, dan di sana sangat jarang dikumandangkan azan. Karena memang sedikit, atau boleh jadi mungkin dihalangi, dilarang dikumandangkan azan keluar. Barakallahu fikum. Maka ketika terdengar sayup-sayup ada orang yang mengumandangkan azan, maka hati terasa senang, gembira, bahagia dengannya. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun, demikianlah orang-orang yang memperolok agama Allah Subhanahu wa taala, mentertawakan azan, mentertawakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka tidaklah berakal, tidak paham tentang syariat ini. Tidak tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlul kitab." Katakan wahai orang-orang ahlul kitab yang mentertawakan syariat ini, mentertawakan agama ini, memperolok-olokkannya. Katakan, sampaikan kepada mereka. Ma itu kata. Qul ya ahlal kitab hal tankimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina. Baik. Tidak ada yang kalian perolok-olokkan dari kami. Baik. Kecuali karena kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Wa ma unzila min qabl, hanya itu yang kalian perolok-olokkan dari kami, yang kalian mentertawakan. Subhanallah. Karena kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kami mengimani Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian melakukan itu semuanya tidaklah kecuali karena kalian adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang yang mencela syariat ini adalah orang yang benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencela agama ini, maka tidaklah mereka kecuali orang-orang yang benci terhadap agama ini. Subhanallah. Mereka tidak tahan untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam diri-diri mereka dari rahasia yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Kebencian itu akan muncul dalam bentuk ucapan, dalam bentuk sikap, sehingga nampak bahwa mereka adalah orang-orang kufar. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-60, qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika masubatan 'inda Allah. Katakan wahai Rasul, wahai Nabi, kepada orang-orang yang beriman, qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika masubatan 'inda Allah. Lebih jelek dari itu, dari apa-apa yang akan didapatkan oleh orang-orang kafir nantinya sebagai balasan, barakallahu fikum, atas perbuatan mereka. Bahwa pendahulu-pendahulu mereka sesungguhnya yakni orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, pendahulu-pendahulu mereka, mal'anahullahu wa ghadiba 'alaihi, yakni orang-orang atau kaum yang Allah murka atas mereka, Allah melaknati mereka, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah menjadikan sebagian di antara mereka qurud, yani monyet-monyet, wal khanazir, dan babi-babi, wa abadat tagut, dan akhirnya mereka menyembah tagut, ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Ini yang mereka lakukan, barakallahu fikum. Dan ini pula yang mereka dapatkan di dunia sebelum hari akhirat Allah Subhanahu wa taala melaknati mereka, menjadikan mereka babi-babi dan monyet-monyet dan para penyembah berhala, para penyembah tagut. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Mereka adalah sejelek-jelek manusia. Posisi dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka itulah orang-orang yang paling tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tersesat, mereka yang jauh dari kebenaran, justru mentertawakan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ini seperti yang kita bacakan kemarin di surah Al-Mutaffifin. Mereka mentertawakan kaum muslimin, barakallahu fikum, mentertawakan kaum muslimin kalau mereka melihat kaum muslimin dan menganggap orang-orang muslim adalah orang-orang yang sesat. Allah mengatakan wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'uhum qalu inna haula'i ladallun. Baik, sebelumnya Allah mengatakan minal ladina amanu yadhhakun, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan sesuai dengan jenis amalan. Dulunya mereka memperolok-olokkan, mentertawakan kaum muslimin, di akhirat nanti mereka akan ditertawakan oleh kaum muslimin. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun, barakallahu fikum. Al jazaa' min jinsil amal. Aini barakallahu fikum. Tetap kaum muslimin harus bersabar, dan bersabar dengan perangai dan tingkah laku orang-orang kufar terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka mentertawakan agama ini, tidaklah mereka mentertawakannya, mengejeknya, kecuali karena memang mereka adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berakal, mereka adalah orang-orang fasik, mereka adalah orang-orang yang jauh tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Dan adanya mereka-mereka ini semakin menguatkan keimanan orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Iman itu ditempa dengan berbagai macam ujian dan cobaan sehingga menjadi kuat dan menjadi lebih kokoh. Biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.